melihat indahnya bulan, tak kulihat pula berjuta bintang. Keindahan dunia bukan punyaku lagi. Aku tak punya apa-apa kini. Mataku telah buta, yang tampak semua hanyalah gelap gulita. Tak pernah kulihat indahnya bulan, tak kulihat pula berjuta bintang. Sebenarnya aku merindukan kekasih, sebenarnya aku mendambakan cinta. Namun siapakah yang sudi padaku? Mendekat pun saja tak ada yang mau. Biarlah sudah, nasibku begini. Semuanya takdir ilahi. Hati ini memang dirundung sepi, jiwaku pun juga berkabut duka. Biar semua hanya gelap gulita, asalkan hati tetap bercahaya. Mataku memang buta, tapi gelap tak selamanya gulita. Tak pernah kulihat indahnya bulan, tak kulihat pula berjuta bintang. Hei saudara-saudaraku yang senasib denganku, bangkitkan, bangkitkan.